kita mudah punya cinta, selalu hiasi dunia dengan cinta. Kita mudah penuh cinta. Ada jiwa yang bergelora, menggabu-gabu di dada. Saat hati tumbuhkan rasa pada pandangan pertama, mulai tebar-tebar.